yan marap kung jalo yelo shalosh kucing kuping terkenan yan aku warap tulang tetepi aku menjiwai konangan me ayo ayo ngombe me cintun jalo ngombe me ayo ayo ngombe me Yang aku warap kolam, ngetuknya aku neng.